الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Al-Bukhari dan kita memasuki bab yang ke-39 dari Kitabul Iman. Dan di bab yang ke-39 Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala beliau memberikan terjemah babnya dengan bab Fadli man istabra'a li dini, bab keutamaan orang yang menjaga kesucian agamanya. Dan Al-Hafidh rahimahullah ta'ala di Fathul Bari beliau memberikan syarah tentang judul bab ini. Kata beliau, ka'annahu arada an yubayyin anna al-wara' min mukammilatil iman. Sepertinya beliau itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan bahwasanya sifat al-wara' merupakan penyempurna keimanan. Dan al-wara' definisinya adalah tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah, meninggalkan perkara-perkara yang dikhawatirkan bisa memadaratkannya kelak di akhirat. Perkara-perkara yang dikhawatirkan akan membahayakannya atau membawa perkara yang tidak baik untuknya, maka dia tinggalkan. Adapun az-zuhud adalah tarku ma la yanfa'uhu fil akhirah. Kalau zuhud definisinya meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuknya di akhirat. Dan pada bab ini beliau menyebutkan hadis An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, hadis yang telah kita hafal bersama di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Karena hadisnya merupakan hadis ke-6 dari kitab tersebut. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Nu'aym. Abu Nu'aym Muhammad Riza. Masmuh? Kebelakang Khalid. Abu Nu'aym. Masmuh? Kebelakang Yusuf. Ahsan ta'al Fadl ibn Dukain rahimahullah ta'ala. Beliau juga gurunya Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Sudah sering kita sebutkan kisah beliau bersama Al-Imam Ahmad, begitu pula Yahya ibn Ma'in. Dan Abu Nu'aym termasuk ulama yang kokoh di atas aqidah ahli sunnah wal jamaah. Tatkala terjadi fitnah khalqil Quran, beliau kokoh dengan perkataan beliau, Al-Quran kalamullah laisa bimakhluq. Quran adalah kalamullahi azza wa jal, sifat min sifatillahi azza wa jal, dan bukan makhluk. Sehingga Imam Ahmad rahimahullah ta'ala yujilluh, memuliakan beliau. Sekalipun iba alihi akhdu al-ujra ala tahdith. Imam Ahmad membela Abu Nu'aym Al-Fadl ibn Dukain rahimahullah ta'ala. Qala haddathana Zakariya wa Zakariya ibn Abi Zaidah an Amir al-Sha'bi, Amir ibn Shurahil. Qala sami'tu Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhuma yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-halal bayyinun wal haram bayyin. Sesungguhnya perkara-perkara yang halal itu jelas. Begitu pula perkara-perkara yang haram itu jelas. Semua telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini halal, ini haram. Akan tetapi wabainahuma musyabbahat. Akan tetapi ada di antara kedua perkara tersebut perkara-perkara musyabbahat, perkara-perkara yang samar, tidak diketahui dengan jelas oleh kebanyakan manusia apakah termasuk dari qabilul halal, bagian yang halal atau bagian yang haram. Kata Nabi, la ya'lamuha katsirun minan nas. Tidak mengetahui apakah itu halal atau haram kebanyakan manusia. Menunjukkan sebagian manusia, sekalipun bukan aktsarin, bukan kebanyakan, mengetahui hukum tersebut. Siapa mereka? Mereka adalah ar-rasikhuna fil ilm. Para ulama ar-rasikhun, mereka mengetahui hukum tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, faman ittaqal musyabbahat. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara yang samar baginya, istabra li dinihi wa 'irdih, maka dia telah menjaga kesucian agamanya dan juga kehormatannya. Dorongan bagi kita agar kita di dalam kehidupan ini mengambil perkara-perkara yang sudah jelas, melakukan perkara-perkara yang dihalalkan dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Dan ini sebab tuma'nina, sebab yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, da ma yuribuka ila ma yuribuk. Kata Nabi sallam di hadis Hasan Ibnu Ali radhiyallahu anhuma, da ma yuribuk, tinggalkan perkara-perkara yang meragukanmu. Ila ma la yuribuk, dan ambillah perkara-perkara yang tidak meragukan. Ini yang sudah pasti. Ambil perkara-perkara yang yakin. Kemudian dia mengatakan, fa inna sidqatu manina wal kadhiba riba. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man waqa fi syubhat kara'in yara haula al-hima yushiku an yuwaqi'ah. Barang siapa yang terjatuh kepada perkara-perkara yang musyabbahat, yang syubhat, yang masih samar, apakah boleh dilakukan atau tidak boleh. Dia tidak tahu hal tersebut, tapi dia lakukan. Kata Nabi, perumpamannya seperti orang yang menggembala hewan gembalaan haulal hima, di sekitar daerah larangan. Jadi ada daerah yang tidak boleh seseorang menggembala gembalaan daerah tersebut. Kemudian tapi dia menggembala di dekat daerah tersebut. Apa akibatnya? Yushiku an yuwaqi'ah. Maka katanya tidak mustahil, atau hampir dia akan menggembala daerah larangan tersebut. Orang yang melakukan perkara-perkara yang musyabbahat, yang fi syubhat, yang samar, seperti orang yang menggembala di dekat daerah larangan. Tidak mustahil dia terjatuh kepada daerah larangan tersebut. Kemudian kata Nabi, ala wa inna li kulli malikin hima. Ketahuilah bahwa setiap raja itu memiliki hima, memiliki tempat-tempat atau daerah-daerah yang khusus untuknya, tidak boleh dirambah oleh yang lainnya. Ala inna himallahi fi ardihi maharimuh. Dan ketahuilah bahwasanya hikmah Allah Subhanahu wa taala, perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba darinya adalah maharimu, perkara yang Allah haramkan. Kemudian kata Nabi SAW di akhir hadis tersebut, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwasanya pada tubuh manusia itu ada mudghah, ada sekerat daging, sepotong daging yang ada pada tubuh manusia. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, kalau daging tersebut baik maka akan baik seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat, dan sebaliknya jika sekerat daging tersebut rusak, fasadal jasadu kullu, maka akan rusak seluruh anggota tubuhnya. Apa itu? Ala wahyal qalb, sekerat daging tersebut adalah hati manusia. Ini hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma. Dan di dalam hadis ini juga ada dorongan bagi kita semuanya untuk menuntut ilmu, mempelajari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengetahui apa yang hendaknya kita lakukan dari perkara-perkara yang halal dan mana yang harus kita tinggalkan dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena agama telah sempurna, telah jelas, innal halala bayyin wa innal haram bayyin, perkara yang halal telah jelas dan perkara yang haram telah jelas, kita tinggal mempelajarinya. Kita pelajari yang halal, kemudian kita pun mempelajari yang haram. Kita pelajari yang halal untuk kita yakini kehalalannya, dan selanjutnya ketika melakukannya juga kita lakukan karena itu adalah halal, dan perkara yang haram kita tinggalkan perkara tersebut. Dan juga dalam hadis ini Nabi SAW memberikan petunjuk yang sangat agung dalam kehidupan kita, bahwasanya ketika kita mendapatkan perkara-perkara yang masih samar dari hukum agama ini, maka kita harus berhati-hati. Tentunya yang pertama kita belajar dan bertanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya untuk bertanya tentang ilmu yang tidak kita ketahui. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikir, kepada ahlu ilm, kepada para ulama seandainya kalian tidak mengetahui. Dan seandainya kita sama dalam suatu perkara, maka hendaknya kita tinggalkan perkara tersebut. Karena Nabi sudah mengatakan dalam hadis yang kita baca, faman ittaqal musyabbahat istabra li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara yang samar, maka dia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Kemudian juga dalam hadis ini pun kita bisa mengambil faedah yang lainnya tentang pentingnya kita memperhatikan masalah al-qalb, masalah hati. Hati yang merupakan mahal nadharillahi ta'ala, tempat dilihatnya seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis Abi Hurairah Sahih Muslim yang kita hafal bersama, Nabi mengatakan, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat rupa kalian, apa kalian tampan atau tidak, tidak pula melihat harta kalian, apa kalian orang kaya atau tidak, tetapi yang Allah lihat adalah hati kalian, begitu pula amalan kalian. Maka wajib bagi kita untuk memperhatikan hati kita, karena hanya hati-hati yang suci saja yang akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, janganlah engkau sengsarakan aku di hari yang tidak bermanfaat untuk seorang hamba harta, tidak pula anak, kecuali orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang salim, hati yang suci, hati yang bersih. Sekali lagi, wajib bagi kita untuk menjaga kesucian hati kita. Dan di sini Nabi SAW mengatakan hati seorang hamba jika dalam keadaan baik, maka baik seluruh amalannya. Dan ini pun sekali lagi bantahan terhadap syubhat sebagian orang-orang yang berkeyakinan seperti keyakinan orang-orang Murji'ah, yaitu menganggap bahwasanya perbuatan dosa itu tidak mempengaruhi keimanan seseorang. Kata tidak mengapa saya berbuat ini dan itu dari perbuatan dosa, tidak mengapa saya berikhtilat dengan wanita, tidak mengapa saya bermusafah, berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram, tidak mengapa saya berbuat ini dan itu berdosa, yang penting saya menjaga kesucian hati saya, yang penting hati saya bersih. Itu perkataan yang tidak benar. Jika seorang hatinya bersih, sudah bisa dipastikan amalannya pasti baik. Karena Nabi mengatakan fa idza salahat salahal jasadu kullu. Hatinya kalau bersih pasti amalnya baik. Ketika amal seorang tidak baik, menunjukkan hatinya tidak baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Al-ihtimam bil qalb, perkara yang sangat penting. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain. Dan kita masih berada atau di pertemuan tadi kita telah menyelesaikan bab yang ke-23 At-Talib Al-Muqtasid. Dan kita telah ambil hadis Abdullah bin Busar radhiyallahu ta'ala dan hadis Al-Ahnaf Ibn Qais an ammin lahu radiyallahu ta'ala anhu. Di hadis Abdullah bin Busar radiyallahu ta'ala an, kita telah mengambil faedah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya yang meminta ditunjukkan dengan suatu amalan yang akan dia pegang teguh dalam hidupnya. Beliau mengatakan la yazal lisanuka ratban min dzikrillah, hendaklah lisanmu selalu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dorongan bagi kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak, yang mudah-mudahan dengannya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Begitu pula di 10 golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa dengan ampunan dan surganya adalah wadzakirin Allah katsira wadzakirat. Orang laki-laki begitu wanita yang berzikir dengan banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala a'adda lahum maghfirata wa ajran 'azima. Telah mempersiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Itu surga. Dan juga di hadis yang terakhir di bab ini telah kita lalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang minta kepada beliau nasihat. Dengan nasihatnya la taghdab. Jangan engkau marah. Jangan engkau marah. Dan sahabat tersebut ketika mendapatkan nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan la taghdab, beliau mengatakan fa fakartu hina qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala fa idza ghadab yajma'u asy-syarr kullah. Beliau renungkan makna sabda Nabi tersebut, ternyata kata beliau yang namanya marah itu membawa semua kejelekan, menyebabkan semua kejelekan yang bisa menimpa seorang hamba. Kemudian di bab yang ke-24, Asy-Syaikh rahimallahu taala beliau memberikan terjemah bab dengan ibda'u talib ra'yah fil mas'alah amama mu'allimi. Seorang talib menyampaikan pendapatnya tentang suatu masalah di hadapan gurunya. Dan ini termasuk adab talibul ilm. Aslinya seorang talib mendengar arahan-arahan dan juga petunjuk dari gurunya. Akan tetapi kalau dia memiliki suatu pendapat yang baik, yang cemerlang, maka tidak menghalanginya untuk menyampaikan pendapat tersebut kepada gurunya. Dan nanti keputusannya diserahkan kepada gurunya. Seandainya gurunya menyepakatinya, berarti itu kebaikan untuknya. Dan seandainya gurunya mengambil keputusan yang lain, maka tidak memadaratkannya. Jadi seorang talib boleh menyampaikan suatu pendapat tentang suatu masalah di hadapan gurunya. Tetapi sekali lagi harus dengan menjaga adab. Akan kita lihat bagaimana adab Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala tatkala menyampaikan pendapat beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di sebuah perjalanan di waktu jihad Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya radhiyallahu anhum. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala haddatsana Ali bin Ishaq qala akhbarana Abdullah yani ibn al-Mubarak قال أخبرنا الأوزاعي الأوزاعي عند ذو قفلي ذو قنين ذو قفية الله يبارك فيكم ما اسم الأوزاعي أحسن عبد الرحمن بن عمر إمام أهل الشام قال حدث المطلب بن حنطب المخزومي قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري Qala haddathani abi, yaitu Abu Amrah Al-Ansari, masyhurun bi kunyati mukhtalafun fi ismi, qila Amr wa qila ghairu. Qala kunna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghaza fa asaba an-nas makhmasa. Kata Abu Amrah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan pada suatu ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah peperangan, di safar, di perjalanan jihad Nabi sallallahu bersama para sahabatnya. Fa asaba an-nas makhmasa, dan pada saat itu orang-orang Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ditimpa kelaparan, lapar, kehabisan bekal di perjalanan jihad mereka dalam keadaan mereka mau menghadapi musuh. Di sini kita bisa melihat bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum dalam memperjuangkan agama ini. Perjuangan yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang-orang setelahnya. Perjuangan dengan harta, jiwa dan raga mereka. Hanya orang-orang yang celaka, orang-orang yang sesat, yang mereka tidak bisa mengetahui bahkan mengingkari keutamaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, seperti orang-orang Syiah, orang Rafidah yang mereka mencela para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Para sahabat adalah orang-orang yang paling besar jasanya dari umat ini kepada umat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Mereka yang memperjuangkan agama ini dan juga mereka yang menyampaikan agama ini kepada generasi setelahnya. Kita lihat mereka berjihad, berperang dalam rangka i'la kalimatillah ta'ala, menegakkan kalimatullah azza wajal. Berperang kemudian dalam perang itu sampai ditimpa makhmasah. Dan banyak hadis-hadis yang menceritakan kisah-kisah seperti ini. Kemudian kata beliau, fasadana an-nas Rasulullah sallallahu fi nahri ba'di dhuhurihim. Kemudian para sahabat radhiyallahu taala anhum meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyembelih sebagian tunggangan-tunggangan mereka, menyembelih unta-unta mereka untuk bisa mereka makan dagingnya dan mereka minum airnya, karena unta biasanya punya cadangan minum di tubuhnya. Wa qalu, dan mereka berkata, yuballighuna Allahu bih. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala dengan melalui disembelihnya sebagian hewan tersebut katanya Allah akan menyampaikan kita ke tempat tujuan kita. Falamma ra'a Umar radhiyallahu anhu, falamma ra'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah qad hamma an ya'dana lahum fi nahri ba'di dhuhurihim, qala ya Rasulullah kaifa bina idza nahnu laqina al-qauma ghadan rijala. Dan ini syahidnya dari hadis ini. Tatkala Umar radhiyallahu taala anhu melihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir-hampir memberikan izin kepada para sahabatnya untuk menyembelih sebagian tunggangan-tunggangan mereka, beliau berkata, wahai Rasulullah, bagaimana keadaan kita jika besok kita menjumpai musuh, berjumpa dengan musuh dalam keadaan di jalan atau di jalan, dalam keadaan kita berjalan kaki, kebanyakan kita berjalan kaki, tidak memiliki kendaraan pada saat peperangan. Kemudian kata Umar, walakin in ra'aita ya Rasulullah an tad'u lana bi baqai azwadihim fa najma'uha thumma tad'u Allah fiha bil barakah fa inna Allah tabaraka wa ta'ala sayuballighuna bi da'watik. Akan tetapi wahai Rasulullah, seandainya engkau setuju, in ra'aita ya Rasulullah an nad'u lana an tad'u lana bi baqai azwadihim, engkau memerintahkan kepada kami untuk mengumpulkan sisa-sisa perbekalan kami yang masih ada. Fanajma'uha. Kemudian kita kumpulkan. Thumma tad'ullah fiha bil barakah. Setelah terkumpul sisa bekal kami, engkau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar sisa bekal tersebut diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan menyampaikan kita kepada tujuan kita bidakwatik, dengan sebab doa engkau wahai Rasulullah. Allah akan mencukupi kebutuhan kita yang sedang kita butuhkan, butuh kepada makanan. Al-Qala sayubadiku lana fidakwatik. Atau Umar mengatakan, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan berkah kepada kita disebabkan doa engkau wahai Rasulullah. Fada Nabi SAW bibaqai azwadihim fajalan nas yaji'una bilhathiyah min al-ta'am wa faqadalik wa kana allahum man ja'bisa min tamar. Jama' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qama fada masya'allahu an yad'u. Kata beliau, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima usulan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tersebut. Beliau memerintahkan kepada kami untuk mengumpulkan sisa-sisa perbekalan kami. Fajalan nas yaji'una bilhathiyah. Maka sebagian sahabat datang membawa bilhathiyah, dengan segenggam makanan sisa bekal mereka. Dan sebagian membawa dengan jumlah yang lebih banyak, dan yang paling banyak adalah yang membawa satu sa dari kurma, satu sa arba'atu amdad. Maka Nabi SAW mengumpulkan makanan tersebut, kemudian beliau bangkit dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala masya'allah yad'u, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menurunkan barakah kepada makanan tersebut. Thumma da'al jayish biawiyatihim. Setelah beliau berdoa, beliau memanggil pasukan yang bersama beliau, semua sahabat radhiyallahu anhum, untuk membawa tempat-tempat makanan mereka. Fa'amarahum an yahtathu, dan mereka diperintahkan untuk mengambil makanan yang ada ke tempat-tempat mereka yang mereka miliki. Fama baqiya fil jaysh wi'an illa mala'u, maka tidak tersisa di pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu tempat makanan pun melain telah penuh dengan makanan yang ada, yang tadi didoakan oleh Nabi SAW. Wabaqiya mithluh, bahkan masih tersisa yang semisalnya. Maknanya para sahabat sudah memenuhi tempat-tempat makan mereka, dan sepertinya makan tersebut tidak terkurangi sedikit pun, seperti semula. Fadhahika Rasulullah SAW hatta badat nawajiduh, maka ketika melihat kejadian tersebut Nabi SAW tertawa sampai terlihat gigi geraham beliau. Dan beliau berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, aku bersaksi tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, dan aku bersaksi bahwasanya aku adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. La yalqallaha 'abdun mu'minun bihima illa hujibat anhu an-nar yaumil qiyamah. Tidaklah seorang hamba mukmin menjumpai Allah Subhanahu wa taala dengan dua kalimat tersebut, itu kalimat syahadatain, melainkan dia akan terjaga dari adab neraka kelak pada hari kiamat. Qala Syekh rahimahullah taala, hadza haditsun sahih rijaluhu thiqat. Waqad akhrajahu An-Nasa'i fil yaumi wal lailah. Faqala rahimahullah taala, akhbarana Suwaid bin Nasr. Qala akhbarani Abdullah yani Mubarak bih. Dan syahidnya dari ini sekali lagi ra'i Umar bin Khattab radhiyallahu taala, usulan Umar bin Khattab radhiyallahu kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Umar radhiyallahu taala terkenal dengan ketajaman pemikiran beliau. Beliau adalah orang yang sangat tajam pemikirannya dan juga sangat kuat firasatnya. Sampai putra beliau Abdul bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma sami'tu abi yaqulu fi syai'in dhanantu kada illa kama qala." Kata beliau, aku tidak pernah mendengar ayahku mengatakan tentang suatu perkara sepertinya perkaranya begini, melainkan seperti yang diperkirakan oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Dan juga pada zaman Nabi SAW banyak kejadian-kejadian dan sebab nuzul ayat yang sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu, baik yang berkaitan Usara al-Badr, tawanan-tawanan perang Badr, dan juga berkaitan dengan salat khalfa maqam Ibrahim, dan juga ayat intatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma fa in tadhahara fa innallahu wa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin, dan kejadian-kejadian yang lainnya yang menunjukkan keutamaan amirul mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sampai Nabi mengatakan, wa in kana fi ummati muhaddatsun lakana Umar. Seandainya ada dari umatku orang yang diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia berkata atau berbuat benar, maka itu orangnya adalah Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian sekali lagi kita pun bisa melihat bagaimana adab amirul mukminin ketika beliau menyampaikan pendapat beliau kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Kemudian beliau walakin in ra'aita ya Rasul kada wa kada. Seandainya engkau berpendapat, seandainya engkau melihat. Ini adab dari beliau ketika menyampaikan pendapatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga hadis ini alam min alamin nubuwah, tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Beliau berdoa dengan makan untuk diberkahi, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan yang sedikit bisa mencukupi seluruh sahabatnya, bahkan seperti tidak terkurangi sedikit pun. Dan seperti dikatakan oleh Nabi SAW, wal barakatu minallah, keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat penting dalam kehidupan kita. Kita mohon keberkahan dalam hidup kita, baik keberkahan ilmu, keberkahan rizki, keberkahan anak dan istri, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Al barakah thubutul khair ilahi fi syai. Kalau sesuatu sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun tampaknya sedikit, tapi pasti akan bisa mencukupi. Misalnya dalam masalah rizki, masalah ma'isyah yang merupakan masalah bagi banyak kalangan manusia. Perlu diketahui suatu rizki, misalnya ma'isyah, dakhlah, nafkah, walaupun sedikit, kalau diberkahi itu akan mencukupi. Dan sebaliknya, sesuatu sekali terlihat banyak, kalau tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mencukupi. Betapa banyak kita melihat seseorang mungkin dakhlnya, pemasukannya tiap bulan mungkin hanya berapa ratus ribu saja. Bersama dengan itu bisa mencukupi anak dan istrinya. Terkadang dia memiliki putra yang banyak, bahkan terkadang bisa bersedekah dari yang sedikit tersebut. Dan sebaliknya, kita bisa melihat orang-orang yang berlimpah ruah hartanya, tapi dia tidak bisa menikmati dari harta tersebut, tidak mendatangkan atau mendapat ketenangan yang merupakan tujuan dari dia mencari harta. Bahkan terkadang hartanya terbanyak, tapi dia juga terbelit dengan banyak utang. Ini kembali kepada al-barakah minallahi ta'ala. Oleh itu diantara doa dan sudah kita lalui, doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wa barik lana fima ataina. Ya Allah, berkahilah kepada kami apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Berkahilah kami dengan apa yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Wal barakah minallahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.